pagi wengi, tikala sang surya sampun meram. Petitik yang bengok sambil mengayap, langsi dedah dijat memeguna. Kalah mejalan dinane mengganti kelo kerasa banyalan. Harta berana mekadet yang nongos di rantauan. Kini rasane hidup di rantauan, kadang liat, kadang sebat, nguber angan-angane impian. Lepatan yang mengipi hidup tiang dadi anak suge, kancan ane kenang ada, kancan ane adotan misi hidup niang singkuangan apa-apa. Nangis sayang tutuan di ipian di lemat yang tetap kuangan. Ingat-ingat tekening dewe, ingat teken dewe ketuara, anes tak tengah enang ingu. Kosanungga terlubu jalan di nane.